Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Masad yang dikenal juga dengan surat Al-Lahab. Surat Al-Masad ini atau surat Al-Lahab, na'am barakallahu fikum, menjelaskan tentang keberadaan keluarga yang sangat durhaka dan juga penentang agama Islam serta orang yang paling keras memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu keluarganya Abu Lahab. Sampai-sampai istri Abu Lahab pun ikut juga terseret masuk ke dalam api neraka jahanam, bahkan yang membawa kayu bakarnya. Kisahnya sangat panjang, kesimpulannya nanti yang akan kita baca barakallahu fikum. Jadi suami istri ini sepakat, sepakat dan juga memang benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Abu Lahab sendiri masih ada ikatan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Na'am barakallahu fikum. Awal mulanya dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan untuk didakwahi dengan dakwah yang benar, dakwah tauhid, marahlah sosok yang dikenal dengan Abu Lahab ini. Sampai-sampai mengatakan, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad. Bayangkan, celakalah engkau wahai Muhammad. Abu Lahab mengucapkan seperti itu. Apakah gara-gara untuk seperti ini kamu kumpulkan kami? Jadi enggak terima dengan tujuan Rasulullah mengumpulkan, enggak terima dia. Sampai-sampai mendoakan Rasulullah kecelakaan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Balas dengan surat Al-Lahab full. Dari ayat sampai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir menjelaskan tentang keberadaan Abu Lahab dan istrinya. Allahul Musta'an. Sebagai gambaran globalnya biar nanti anda faham, istri Abu Lahab kunyahnya Ummu Jamil, namanya Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harbin, saudarinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu saudaranya, Arwa itu saudarinya. Paham? Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Paham? Jadi istrinya Abu Lahab ini, nah barakallahu fikum, ada ikatan persaudaraan dengan siapa tadi? Abu Sufyan bin Harb. Nah, siapa namanya Ummu Jamil tadi? Arwa. Arwa bintu Harb. Kita lihat barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Memang sungguh dia akan celaka. Jadi ini bantahan saat itu karena Abu Lahab lancang mulutnya mengatakan tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Akhirnya Allah balas dengan surat Al-Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia memang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa saja yang dia upayakan itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maksudnya ya, hartanya yang dia upayakan, yang dia kerjakan itu semuanya tidak bisa apa menyelamatkan dirinya. Saya telah narang datalahab. Sungguh dia akan masuk ke dalam neraka yang menyambar-nyambar atau menyala-nyala. Paham tu ya? Api yang panas yang menyala-nyala. Kita lihat istrinya. Wamraatuhu hammalatal hatab. istrinya pembawa kayu bakarnya. Jadi suaminya di neraka, istrinya juga di neraka, istrinya yang membawa kayu bakarnya. Allahul musta'an. Arwa bintu Harb Ummu Jamil. Nah, jadi kalau dikenalkan seperti ini, ingat, sudah pernah kenalan ya Ummu Jamil, kunyahnya. Namanya siapa? Arwa, Arwa bintu Harbin. Naam. Fi jidiha hablun min masad. Di lehernya ada semacam tali. Nah, barakallahu fikum, yang dipintal tali tersebut terbuat dari sabut. Nah, barakallahu fikum, itu intinya sebagian ulama atau sebagian mufassirun mengatakan tali yang sangat kuat sekali. Nah, barakallahu fikum, yang diambil di neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Intinya ayat ini ayat yang sangat jelas dan gamblang menjelaskan tentang keberadaan Abu Lahab dan istrinya. Kita lihat tafsirannya. Qala asy-syarihu atsabahullah mawdhu' hadhis surah, pembahasan atau isi kandungan surat ini, jazaa'u Abi Lahab wa imra'atihi, balasan buat Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab namanya siapa tadi? Abdul Uzza. Istrinya siapa namanya tadi? Arwa bintu Harbin, kunyahnya Ummu Jamil. Naam. Faqad tahaddatsat an halaki Abi Lahab aduwwillahi wa rasulihi. Sungguh ayat tersebut atau surat tersebut berbicara mengenai kebinasaannya Abu Lahab, musuh Allah dan musuh Rasulnya. Alladzi kana syadidal adaa' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dahulu Abu Lahab ini adalah orang yang paling besar permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatruku syughlahu wa yatba'ur rasul liyufsida alaihi da'wata wa yasuddu an-nas 'anil iman bih. Saat itu sengaja Abu Lahab meninggalkan kesibukannya, justru senantiasa mengikuti Rasulullah, mengikuti, maksudnya mengikuti dari belakang. Tujuannya apa? Untuk merusak dakwah Rasulullah dan menghalang-halangi manusia nampak dari beriman kepadanya. Waqata'adatis surah fil akhirah, dan sungguh surat tersebut telah mengancam di akhir-akhir, binarin muqadah yaslaha wa yusfa biha, yaitu dengan api neraka yang telah dinyalakan, yang menyala-nyala, yang orang itu dipanggang dengannya. Ngeri. Barakallahu fikum. Naam. Api neraka jahannam. Nas'alullah salamat al-afiyah. Naam. Wa qaranat zawjatuhu, istrinya diikutkan. Istrinya apa? Nah, barakallahu fikum. Wa qurinat zawjatuhu bi, dan istrinya pun juga diikutkan dengannya. Diikutkan di mana? Di dalam neraka tadi. Karena istrinya juga ikut andil mencaci maki, menghina Rasulullah. Naam. Wa qurinat zawjatuhu bihi fi dzalika li musyarakatiha lahu fil na'idai wal idza. Artinya apa? Dan istrinya juga diikutkan dengan Abu Lahab. Maksudnya diikutkan dalam api neraka tersebut disebabkan karena apa? Ikut campurnya istri tersebut di dalam memusuhi Rasulullah dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan. Na'am barakallahu fikum. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Istri di sini malah ngikutin suaminya, padahal suaminya jelas-jelas menentang dan juga memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Tasmiyatuha, penamaan surat ini dengan Al-Masad, kenapa? Ingat-ingat ya, surat ini yang selama ini aku kenal surat Al-Lahab ya, dinamakan juga dengan surat Al-Masad. Dinamakan juga dengan surat apa? Al-Masad. Sumiyat surat Al-Masad liqauli ta'ala fi jidiha hablum min masad. Dinamakan surat Al-Masad dikarenakan firman Allah Ta'ala di dalam surat tersebut, fi jidiha fi unuqiha, pada lehernya terdapat tali. Nah, barakallahu fikum, dari sabut yang dipintal. Talinya ngeri sekali. Nah, diikatkan di lehernya. Ai fi unuqi Ummu Jamil, di lehernya Ummu Jamil, ingat-ingat Ummu Jamil, Arwa bintu Harbin, zaujati Abi Lahab, yaitu istrinya Abu Lahab, Abdul Uzza, hablun maftulun min lif, yaitu tali yang dipintal, yang diikatkan, yang tali tersebut terbuat dari sabut. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa sumiyat aidan surat Tabbat. Ternyata surat ini dinamakan juga surat Tabbat. Karena diawali dengan apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Cuma selama ini yang kita kenalkan surat Al-Lahab, ya enggak? Karena di dalamnya ada penyebutan Abu Lahab. Mahum soalnya ya. Jadi Abu Lahab siapa namanya tadi? Ad-Razzaq. Abu Lahab tadi siapa namanya? Siapa namanya Abu Lahab tadi? Barakallahu fikum hafizakumullah Handalah Abdul Uzza. Istrinya siapa namanya? Siapa istrinya Abu Lahab? Belum. Arwa bintu Harb Ummu Jamil. Dihafal ini ya. Arwa bintu Harb. Jadi ini satu paket. Suami, istri. Suami Abu Lahab namanya siapa? Abdul Uzza. Istri Ummu Jamil namanya Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb ini saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Mahum. Abu Sufyan namanya Sahr. Naam. Ikhwani fi din, azani wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini dinamakan surat ini juga dengan surat Tabbat. Liqaulihi ta'ala fi matla'iha, dikarenakan firman Allah Ta'ala di awal mula surat tersebut, tabbat yada abil habi wa tab ay halakat wa khasirat yada abilab. Maksudnya celakalah, bangkrut, rugi kedua tangannya Abu Lahab. Karena kedua tangannya digunakan untuk mengganggu Rasulullah. Mengganggu Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Paham ya? Na'amullahu musta'an. Kama sumyat surat Abi Lahab. Naam, au surat Al-Lahab. Sebagaimana juga surat ini dinamakan dengan surat Abi Lahab. Dinamakan juga dengan surat Al-Lahab. Inilah yang sering kita dengar, surat Al-Lahab. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, satu paket tadi, Abu Lahab, istrinya, nama Abu Lahab, nama istrinya, kemudian istrinya, saudarinya siapa, itu satu paket. Jadi kalau menghafal itu semuanya. Abu Lahab, Abdul Uzza. Istrinya Ummu Jamil. Namanya Arwa bintu Harbin. Saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Paham ya? Abu Sufyan itu namanya Sahr bin Harb. Yang dulunya awal-awal peperangan memusuhi Rasulullah. Ketika perang Uhud siapa yang memimpin? Abu Sufyan. Ketika perang Uhud balas dendam, ketika kalah tragedi peperangan perang Badr, kalah pada tahun 2 Hijriah, kalah. Nah, barakallahu fikum, di bulan Syawal menyusullah Abu Sufyan dan sekutu-sekutunya dengan 3000 pasukan, enggak sembarangan, menghadang dan ingin apa? Menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya. Perang Uhud ya. Nah, barakallahu fikum, tahun 3 Hijriah. Di situ yang memimpin siapa? Abu Sufyan bin Harb. Ini sebelum masuk Islam tadi ya. Sebelum masuk Islam. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Jadi memang sebagaimana yang kami jelaskan berkali-kali, na'am barakallahu fikum, terkadang orang yang awal mulanya permusuhannya sangat luar biasa, musuhi dakwah, musuhi agama Islam, musuhi ahlu sunnah, tapi ternyata setelah dapat hidayah itu lunak hatinya. Senang dengan ahlu sunnah. Masya Allah, dulunya mencaci maki, menghina, intinya gak suka dengan ahlu sunnah. Tapi setelah mengenal ahlu sunnah, Masya Allah, dermawan orangnya, suka menyumbang, misalkan, suka ngasih bantuan. Intinya itu perannya itu dia merasa ingat saat itu permusuhan itu gak benar yang dia lakukan. Nah ini Abu Sufyan bin Harb, bayangkan. Perang Uhud ikut, yang mimpin. Mimpin berapa pasukan tadi? 3000 pasukan, bayangkan. Nah, barakallahu sampai Rasulullah terluka di perang Uhud. Tapi karena masuk Islam diterima keislamannya. Nah, masyaallah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa jazakumullah. Munasabatuha lima qablaha. Kesesuaian, kecocokan surat ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya kemarin surat apa? Surat apa? Yang sebelumnya kemarin surat apa? An-Nasr. Nah, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita lihat sisi kecocokannya mana? Dzakarallahu subhanahu fi suratul Nasr anna jazaa'al muti' husulun nasr wal fathu fid dunya wasawab fil akhirah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nasr bahwasanya balasan bagi orang yang berbuat ketaatan adalah mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan di dunia dan juga mendapatkan pahala di akhirat. Wa fi hadhihi surati, dan di dalam surat ini, surat Al-Lahab, dzakara aqibatul 'asi, menyebutkan balasan atau akibat orang yang berbuat kemaksiatan. Al-khasar fid dunya wal 'iqab fil akhirah, kerugian, kebangkrutan di dunia dan juga hukuman di akhirat kelak, wal 'iyadz billah. Al-mufradatu, kosakata-kosakata yang baru. Tabbat yada Abi Lahab, ay khasirat yada Abi Lahab ibni Abdul Muthalib. Oh, ternyata ini kekeluargaannya Abu Lahab dengan Rasulullah itu, Abu Lahab ini ibnu Abdul Muthalib. Paham ya? Nah, Abu Talib ibnu Abdul Muthalib, bapaknya Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib, ya enggak? Berarti apanya Abu Lahab ini dengan Rasulullah? Apanya berarti? Ali bin Abi Talib bin Abdul Muthalib, ya kan? Ya kan? Nah, ini Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Bapaknya Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Abu Lahab ini apanya Rasulullah? Paman. Paham ya? Paman ya. Kalau paman yang satunya yang Abu Talib, ya kan? Abu Talib kan Abdul Muthalib juga. Abu Talib bin Abdul Muthalib kan? Ya enggak? Ya enggak? Ayo, Pak. Itu juga pamannya. Tapi kalau yang itu lebih mending. Maksudnya lebih mending ini maksudnya bagaimana? Awal ketika dakwah Islam membantu Rasulullah, walaupun tetap tempat kembalinya di mana? Di neraka Abu Talib tersebut. Tapi kalau Abu Lahab ini memang memusuhi. Memusuhi, mengganggu, mencaci maki, menghina, menggembos-gembosi kaum muslimin yang hendak apa? Mengikuti ajaran Rasulullah. Sampai-sampai istrinya ikut tadi itu. Ini berarti kedudukannya pamannya ya, Abu Lahab, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Nah, maksudnya adalah rugi, bangkrut kedua tangannya Abu Lahab bin Abdul Muthalib, ay khasira amaluhu, rugi amalannya. Wa tab ta'kidun wa khabarun, ay khasira huwa bidzatihi id huwa min ahli nar. Secara zatnya dia memang sudah rugi, dan dia pun apa? Dikarenakan dia termasuk penduduk neraka. Rugi atau enggak? Rugi. Ditabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah, rugilah kedua tangannya Abu Lahab. Dan memang dia itu rugi dan celaka gitu loh. Dikuatkan lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, walaupun sekaya apapun tidak bisa menolong dirinya, hartanya dan apa yang dia upayakan. Ay syai'an aghna anhu maluhu lima sakhatallahu ta'ala alaih. Na'am barakallahu fikum. Wa ay syai'an aghna anhu maluhu lima sakhatallahu ta'ala alaih wa 'adzabahu fid dunya wal akhirah. Wa 'adzabahu fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Maksudnya sesuatu apapun, nah, hartanya, nah, barakallahu fikum, yang dia upayakan, yang dia kerahkan untuk perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai, justru apa? Tidak bisa menyelamatkan dirinya dan akan Allah, dan apa? Dan Allah Ta'ala akan mengadabnya di dunia dan di akhirat. Maksudnya ya, jadi harta walaupun sebesar apapun hartanya, sebanyak apapun enggak bisa menebus. Enggak bisa menebus, nah, barakallahu fikum, nah, dipakai untuk tebusan biar selamat dari api neraka, enggak bisa. Mahum soalnya ini? Mahum handalah? Mahum. Ayo, na'am. Wa ma kasaba ay minal mal wal walad wa ghairiha. Dan apa saja yang dia dapatkan, yang dia hasilkan berupa harta, anak dan yang selainnya, enggak bisa. Enggak bisa menebus dirinya. Sayasla narun dzata lahab, sungguh dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dzata lahab ai nam tuqat wasnam tuqat wasta'al, maksudnya apa? Api yang dinyalakan dan menyala-nyala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ngeri sekali. Ayo, na'am. Ini kalau mau pakai fi'il ya, kalau misalkan pakai yang anu berarti tawakkunan, tawakkudin wasti'alin, maksudnya itu api yang nyala-nyala dan menyambar gitu. Wa mra'atuhu Ummu Jamil al-Awra, ini Ummu Jamil al-Awra. Ummu Jamil al-Awra, namanya siapa tadi? Arwa bintu Harb. Naam, ini gelarnya ya, al-Awra ini gelarnya Ummu Jamil al-Awra. Naam. Hammalatul Hatab ay tahmil syauka sa'dan, wa tulqihi fi tariqin nabiy sallallahu alaihi wasallam adhiyatan lahu wa karha. Allahu musta'an. Ummu Jamil ini pembawa kayu bakarnya. Etahmilu syaqqa sa'dan, dia membawa duri sa'dan. Duri sa'dan, duri yang ujungnya bengkok kayak kail. Antum tahu kail enggak antum? Alhamdulillah, tahu kail antum? Pancing. Paham ya? Ujungnya bengkok. Setelah bengkok itu ada bengkok lagi sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena kalau kail itu cuma bengkok gini aja, itu terkadang apa? Kalau dimakan oleh ikan, umpannya tadi mungkin masih lepas lagi, tapi biasanya kail gini sini ada semacam tambahan sedikit. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, syahidnya syauq sa'dan itu ma'ruf duri yang ujungnya bengkok. Paham ya, kita aja ya, duri yang ujungnya bengkok seperti kail. Wa tulqihi fi tariqin nabiy, nah ini kerjaannya. Ummu Jamil ini seringnya apa? Melemparkan duri tadi itu di jalannya Rasulullah SAW. Dalam rangka itu mengganggu dan benci, bayangkan. Benci mengganggu. Jadi duri tadi dilemparkan di jalan Rasulullah, biar Rasulullah kena, bayangkan itu. Istrinya padahal, perempuan. Jadi enggak setiap perempuan itu, diam itu enggak ada juga yang jahat. Paham ya? Perempuan jahat ini ya. Allahul musta'an. Fi jidiha ay fi unukiha. Fi jidiha ay fi unukiha. Di lehernya. Terdapat apa tadi? Hablun min masad ay min lif, yaitu tali yang terbuat dari sabut tadi. Sabut itu mungkin dari semacam barakallahu fikum, nah pohon kurma lah sabut-sabutnya itu ya. Yang jelas para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Nah, ada yang mengatakan memang sabut gitu, ada yang mengatakan itu tali yang diambil dari api neraka. Ngeri sekali intinya. Mohon salah ya. Naam. Kita ambil dikit lagi. Sabab nuzul surah, sebab turunnya surat ini. Rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihain min hadis Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim di dalam sahihain dari hadisnya Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, "Lamma nazalat wa andir 'ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan keluargamu, kerabat-kerabat dekatmu. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safa faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik ke bukit Safa seraya berkata, "Ya sabaha, selamat pagi." Fastama'at ilaihi Quraisyun, akhirnya orang-orang Quraisy berkumpul. Faqalu, "Malak," mereka berkumpul langsung mengatakan, "Malak, ada apa ini?" Kaget mereka, kumpulkan kenapa itu? Oh ya, pagi-pagi waktu kumpulkan ada apa? Orang kumpul Quraisy, "Malak." Malak itu artinya kenapa? Ada apa ini? Jadi kalau antum di Yaman nanti, kalau antum ke sana kok dengar orang-orang Arab ngomong, "Malak ya, akhi." Malak itu artinya kenapa? Paham ya? Ada apa ini? Nah, antum singgol sedikit, "Malak." Orang Yaman itu, orang Arab ya, antum singgol ke sana enggak ada masalah di mana antum singgol, "Malak ya, akhi." Malak ini kenapa? Ada apa gitu loh. Ini, nah saat itu orang-orang kufar Quraisy berkumpul. Faqalu, "Malak, ada apa ini?" Faqala, "Ara'aitum in akhbartukum anil aduwa musbihukum aw musikum amma kuntum tusaddiquni?" Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya musuh, na barakallahu fikum, bahwasanya musuh itu datang pada pagi hari dan sore hari di hadapan kalian, apakah kalian membenarkanku, percaya kepadaku? Qalu, "Bala." Mereka sudah percaya ini orang kafir Quraisy. Tentu. Qala, "Akhbartukum anna." Qala, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid." Sesungguhnya Rasulullah mengatakan, "Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian nam terhadap apa? Azab yang pedih yang ada di hadapan kalian." Qala Abu Lahab, "Tabban laka." Ini Abu Lahab marah dia. "Tabban laka ya Muhammad," dalam riwayat yang lainnya. "Celaka langkau ya Muhammad, alihada da'au tanah," dalam riwayat lain, "alihada jama' tanah," apakah cuma untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami? Marah Abu Lahab, gak terima gitu loh. Padahal apa, orang kufar Quraisy sudah mengatakan bala, maksudnya orang kufar Quraisy sudah senang gitu loh awal mulanya. Tapi ini kompornya nyala, ini kompornya ini, paham ya, kompornya nyala. Nah, yang bawa kayu bakar siapa tadi? Istrinya. "Tabban laka ya Muhammad," katanya, "celaka langkau wahai Muhammad, alihada jama'tana," kalau di sini "alihada da'utana," apakah cuma untuk seperti ini kamu mengundang kami? "Fa anzalallahu ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab," ila akhir surah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Naam barakallahu fikum, surat tersebut surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia akan celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan apa saja yang dia hasilkan berupa anak dan juga kekayaan tidak bisa memberikan kecukupan padanya, enggak menyelamatkan dia, enggak bisa. Kemudian apa? Saya selana narul dhatalahab, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu hammalatul hatab, istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya terdapat apa? Tali yang dipintal terbuat dari sabut tadi. Nasallahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun penyempurnaannya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.